kehidupan mesra entah dari siapa. Tanda merah itu oh membakar hatiku, bekas bibir itu membuatku bertanya, apakah engkau mengkhianati cinta? Apakah engkau mengkhianati cinta?